Solo, Jakarta. Memurnikan akidah, meledakkan syiar. Assalamualaikum, Dok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas kehadirannya di studio, Dok. Apa kabar, Dok? Alhamdulillah sehat, Mas. Alhamdulillah. Ini pertama kali di mengisi di radio langsung ya, Dok ya? Iya, alhamdulillah. Masya Allah. Alhamdulillah, Masya Allah. Baik, Sobat Muslim, alhamdulillah kita telah dibersamai oleh narasumber di kesempatan malam hari ini. Sekali lagi mengingatkan, Sobat Muslim, silakan bisa mencatat nomor kami dan nanti bisa berkonsultasi atau mengajukan pertanyaan seputar kesehatan, terutama mengenai pembahasan kita malam hari ini ya, di mana mengenai atau berkaitan dengan imun tubuh yang kuat dan kiat-kiatnya, kiat sehatnya bagaimana. Nah, ini penting kita ketahui, Sobat Muslim, ya, karena kita berada di masa pandemi sekarang ini, di mana salah satu benteng utama ya tubuh kita untuk terhindar dari penyakit, virus, dan kuman itu adalah imunitas tubuh kita. Nah, bagaimana kita menjaganya dan bagaimana kita meningkatkan imun tubuh kita? Insya Allah kita akan dapatkan penjelasan yang akan disampaikan oleh narasumber kita. Silakan nanti bisa tanyakan ke nomor 0823-2727-5333. Baik, sebelum kita masuk pembahasan kita mungkin kenalan dulu dengan narasumber kita, panggilannya Dr. Desbi ya, Dok ya? Iya. Baik, Dr. Desbi ini kalau boleh tahu asal mana, Dok? Saya aslinya dari Pekanbaru. Pekanbaru. Tinggal di Jogja sudah? Di Jogja sudah hampir 2 tahun. 2 tahunan, Masya Allah ya. Lalu, Dok, kalau boleh tahu ini dinasnya atau kesibukannya terkait kesehatan di mana, Dok, ini, Dok? Ya, saat ini masih pendidikan, residensi untuk bagian neurologi di Rumah Sakit Umum Dr. Sarjito. Baik, di Rumah Sakit Dr. Sarjito ya, Dok ya. Insya Allah, terima kasih, Dok, atas perkenalannya. Baik, Dok, kita akan membahas pembahasan tentang kiat sehat imun kuat, Dok. Nah, mungkin kita harus tahu dulu, Dok, pengertian tentang imun itu apa sih, Dok, atau sistem imun tubuh itu apa, Dok, pengertiannya, silakan. Iya, jadi mungkin kita mulai dulu dari yang paling dasar, karena memang topik hari ini adalah kiat sehat imun kuat. Jadi tentunya topik utama yang akan kita bahas nanti adalah seputar imunitas atau imun. Ya, mungkin sebagai pengantar sederhananya supaya gampang diingat gitu ya. Jadi imun imun yang selama ini kita kenal itu berasal sebetulnya itu adalah kosakata dari bahasa Latin ya. Jadi itu imunis itu artinya kebal. Jadi mungkin memang banyak istilah-istilah yang sering digunakan, ada imun, ada imunitas, ada lagi tadi sistem imun ya, kemudian ada lagi respon imun. Nah, itu memang kadang-kadang harus kita dudukkan dulu ya, masing-masing itu punya artinya seperti itu ya. Jadi secara garis besar memang imun tadi artinya adalah imunis artinya kebal, kemudian imunitas sendiri sebetulnya adalah reaksi tubuh kita dalam hal ini manusia, terutama dalam sederhananya dalam menangkal dari masuknya substansi asing seperti itu ya. Nah, kenapa dipakai istilah di sini substansi asing? Karena memang tidak selalu yang masuk ke dalam tubuh manusia itu adalah mikroorganisme seperti bakteri, virus. Mungkin sekarang lagi eranya pandemi COVID-19 yang tabelnya adalah virus ya. Jadi tidak selalu substansi asing itu virus. Jadi bisa mikroorganisme lain termasuk bakteri, kemudian parasit, jamur, atau bahkan bahan-bahan tertentu yang memang ada di alam ya. Contohnya mungkin polusi, ya itu juga termasuk ke dalam substansi asing yang bisa masuk ke dalam tubuh ya. Atau bahkan nanti mungkin kalau pembahasannya lebih dalam lagi, sel tubuh kita sendiri kadang-kadang juga bisa dianggap sebagai suatu substansi yang asing oleh tubuh seperti itu. Nah, itu definisi dari imunitas. Nah, kadang-kadang kita juga sering mendengar istilah respon imun seperti itu ya. Nah, apalagi itu respon imun. Jadi respon imun pada prinsipnya semua kumpulan dari respon tubuh kita terhadap masuknya dari substansi asing tadi dengan catatan terkoordinasi dengan baik. Nah, itu sebagai yang harus digarisbawahi. Jadi dikatakan suatu tubuh fungsinya berjalan dengan normal, sistem imunitasnya berjalan dengan normal bila proses menangkalnya masuk substansi asing itu berjalan dengan baik, terkoordinasi dengan baik. Itu yang disebut dengan respon imun. Tadi Mas Didi juga menyebutkan istilah sistem imun ya. Nah, apalagi itu sistem imun. Nah, jadi sistem imun ini bagian dari respon imun, bagian dari imunitas yang memang lebih spesifik menjurus kepada bala tentaranya nih. Siapa saja sih yang berperan dalam respon imun itu, ya misalkan sel tubuh atau molekul-molekul lain yang memang diproduksi oleh tubuh dalam kaitannya untuk menangkal dari substansi-substansi asid. Jadi mungkin itu sebagai pembuka dulu mengenai dialog malam ini. Iya, baik. Terima kasih dok penjelasannya. Jadi penting ya tadi fungsinya untuk menangkal substansi asing ya dok ya. Iya. Bahkan tadi sel di dalam tubuh kita itu bisa menjadi substansi asing yang bisa berbahaya bagi tubuh kita sendiri. Iya, jadi salah satunya itu ya. Meskipun yang utama tentunya substansi yang berasal dari luar tubuh, tapi ada pada suatu kondisi bahkan sel tubuh kita sendiri yang bisa menjadi suatu substansi asing bila memang kerjanya tadi seperti saya katakan tidak terkoordinasi dengan baik. Baik dok, terima kasih atas penjelasannya. Lalu berarti dari diri ini kita bisa tahu ya Sobat Muslim bahwa imun tubuh kita itu sangat penting perannya dok ya, bagi tubuh kita. Nah dok, bagaimana sistem imun itu terbentuk dok sehingga bisa menjadi apa ya benteng bagi tubuh kita dok? Ya jadi Tuhan menciptakan tubuh kita memang sudah lengkap seperti itu ya, sudah komplit seperti itu. Jadi kita diciptakan dengan berbagai macam organ, dengan berbagai macam sistem yang masing-masing bekerja sesuai dengan fungsinya masing-masing. Nah, salah satunya kita dibekali dengan organ-organ yang memang bekerja pada kaitannya dengan imunitas tadi. Bagaimana kita menangkal maksudnya daripada berbagai situasi asing yang membahayakan tubuh. Jadi respon imun muncul dalam tubuh kita memang kalau dalam dunia kedokteran seperti itu ya, ada istilahnya sistem imun yang memang sudah alami kita punya. Ya, sudah alami kita punya di dalam tubuh kita. Sayangnya memang bekerjanya tidak spesifik. Ya, tidak spesifik. Artinya tidak spesifik pada satu jenis bakteri tertentu. Tidak spesifik pada satu jenis virus tertentu. Nah, itu salah satunya. Jadi ada sistem imun yang memang sudah alamiah. Alamiah di sini apa? Kita sudah punya sejak lahir. Kita peroleh dari mana? Kita peroleh dari garis keturunan kita, dari ibu kita, dari ayah kita, seperti itu. Jadi memang sudah dibekali dari kita lahir. Nah, kemudian ada juga respon imun yang memang kita dapatkan. Nah, kita dapatkan dari mana? Kita dapatkan dari lingkungan. Kita dapatkan dari kemampuan manusia beradaptasi dengan lingkungan. Jadi Tuhan juga menciptakan kemampuan itu sehingga kita bisa mengenali benda-benda asing, kemudian kita mengingatnya dan kemudian kita gunakan sebagai bekal kalau nanti suatu saat kita mendapatkan serangan lagi dari substansi asing itu seperti itu. Nah ini dibandingkan dengan sistem imun yang alami tadi, kalau tadi bekerjanya tidak spesifik, kalau ini biasanya lebih spesifik. Jadi pada satu jenis tertentu. Sederhananya misalkan kita katakanlah terserang suatu penyakit, mungkin yang sederhana sekali influenza seperti itu, virus influenza, virus flu. Nah, maka tubuh akan mengenali itu, kemudian tubuh akan berusaha untuk mengenali struktur virus itu dan akhirnya kita dibekali seperti itu oleh sistem imun tadi, sel-sel dan molekul-molekul yang ada di dalam tubuh untuk menangkal kalau-kalau kita terserang lagi oleh jenis virus yang sama. Jadi ini sangat spesifik pada jenis satu virus atau satu bakteri atau satu mikroorganisme. Baik dok, terima kasih penjelasan. Jadi untuk tadi respon imun ya dok ya, jadi ada dua, yang satu bawaan lahir seperti itu ya dok. Lalu yang kedua adalah imun yang didapatkan karena tadi terkena paparan atau didapatkan secara spesifik. Berarti yang kedua ini sistem imun tuh bisa semakin berkembang setiap harinya, seperti itu. Oh tentunya. Jadi ibarat manusia kita belajar, kita beradaptasi. Ya, kita bisa survive, bisa bertahan karena tubuh kita beradaptasi. Kalau kita gagal, kita akan tersingkirkan. Itu udah hukum naluriannya. Atau mungkin dulu waktu kita sekolah dasar, kita istilahnya seleksi alam ya, seperti itu memang. Nah, sel tubuh juga bekerja pada level itu. Jadi ada pada kondisi di mana kita akan belajar dulu, beradaptasi dulu. Itulah gunanya kita terpapar sebetulnya, ya, terpapar oleh lingkungan. Nah, salah satunya adalah memberikan kesempatan kepada tubuh untuk bisa belajar mengenali berbagai macam substansi-substansi asing yang mungkin berpotensi masuk ke tubuh. Dengan itu kita akan membekali tubuh kita dengan sistem kekebalan yang lebih baik seperti itu. Baik dok, terima kasih atas penjelasannya. Nah itu Sobat Muslim, kita di pembukaan atau di awal-awal kita berbicara atau bincang-bincang bersama Dr. Desby Juwananda terkait dengan pembahasan kita malam ini, yakni kiat sehat, imun kuat. Nah tadi kita sudah tanya-tanya tentang apa itu pengertian imun, dan insya Allah kita akan lanjut di pembahasan selanjutnya. Sebelumnya Sobat Muslim silakan bisa kirimkan bagi yang mau bertanya atau konsultasi seputar kesehatan, silakan bisa tanyakan melalui SMS atau chat WhatsApp ke nomor 0823-2727-5333. Pembahasan kita malam hari ini tentang kiat sehat imun kuat bersama narasumber Dr. Desby Juwananda di studio Radio Muslim Jogja. Nah dok, berarti tadi manfaat imun tubuh yang kuat itu sangat penting ya dok ya bagi tubuh kita, mungkin terutama di masa pandemi ini. Nah bagaimana juga dok, ketika imun tubuh kita itu bekerja, itu bagaimana sistem imun tubuh kita dalam bekerja dan membantu tubuh kita melawan infeksi atau masuknya substansi asing, itu bagaimana sistem kerjanya dok? Iya tadi ya, seperti yang sudah kita bahas bahwa memang secara garis besar kita bagi tadi sistem imun, memang ada yang memang kita sudah punya, yang sudah kita miliki sejak kita lahir, dan ada yang memang kita perlu mengenali dulu atau perlu beradaptasi dulu terhadap suatu substansi asing tadi ya. Nah, seperti yang tadi disampaikan ya, secara sederhana kita punya banyak sistem yang memang bekerja untuk menangkal dari substansi asing tadi. Mulai dari pertahanan, ini ibarat kita perang. Jadi yang paling depan sampai nanti yang paling belakang itu apa seperti itu. Jadi tubuh kita itu dibekali oleh banyak barrier istilahnya, banyak yang bisa menangkal pada substansi asing. Tuhan sudah ciptakan kita seperti itu. Jadi apa contohnya, misalkan pertahanan lapis pertama gitu ya, sederhananya kita udah punya kulit. Kita nggak sadar ya bahwa kulit kita ini juga bagian dari sistem imun sebetulnya. Kita dibekali dengan kulit, hampir kulit ini adalah organ yang paling luas di dalam tubuh kita, hampir menutupi seluruh bagian tubuh kita. Kemudian kita juga punya mukosa ya, jadi ada lapisan lagi seperti itu di bawah kulit yang memang utuh melapisi tubuh kita, yang kadang kita tidak sadari bahwa itu adalah bagian dari sistem imun. Jadi ketika ada suatu substansi yang masuk ke dalam tubuh kita, itu bisa menangkal terlebih dahulu. Jadi kita nggak bicara mengenai sel-sel yang lebih spesifik lagi ya, seperti itu. Kemudian apalagi ya, kadang-kadang kita tidak sadari, contohnya adalah kelenjar keringat ya, kan seperti itu, kelenjar minyak, air mata kita sendiri, itu bahkan adalah bagian daripada sistem imun kita. Kenapa? Karena kelenjar keringat, kelenjar minyak, air mata itu mengandung bahan-bahan kimia tertentu yang sifatnya adalah bakterisid, jadi mematikan bakteri misalkan seperti itu, atau bakteriostatik, jadi menghambat bergerak atau berkembangnya daripada jenis-jenis bakteri tertentu seperti itu. Masih banyak lagi. Jadi sebelum kita bicara mengenai ke hal yang lebih spesifik, contohnya lagi misalkan rambut, ya, bulu hidung. Nah, ini kita lagi berada di era pandemi ini ya, virus masuk melalui sistem pernafasan, bahkan bulu hidung sendiri itu adalah bagian daripada sistem imun yang bisa menangkal, setidaknya menyaring seperti itu ya, menyaring udara yang masuk ke dalam paru-paru seperti itu, fase-fase awal. Kemudian ada juga flora atau bakteri yang memang diciptakan normal, ada di kulit, ada di tubuh kita, yang memang itu diciptakan untuk menangkal bakteri-bakteri yang masuk dari luar seperti itu. Itu awal step pertama kalau sistem imun bekerja. Nah, gimana kalau seandainya ini gagal seperti itu? Gagal. Kulit sudah lawan, mukosa sudah lawan, kemudian tadi lain-lain sudah lawan tapi tetap masuk. Nah, barulah di sini sistem imun yang tadi kita bahas, ada sistem imun yang non spesifik dan spesifik, itu bekerja ya. Banyak sebetulnya, apa-apa saja itu ya, sel-sel tertentu di dalam tubuh kita, contohnya adalah sel darah putih. Kemudian sel darah putih juga memproduksi antibodi ya. Banyak tipe-tipe sel lain yang memang masing-masing punya peran-peran tertentu yang fungsinya sederhananya menghancurkan daripada bakteri ataupun virus ataupun bentuk substansi lain yang masuk ke dalam tubuh. Masya Allah ya. Jadi memang ada tadi istilahnya tahapan-tahapan itu ya, Gede ya. Tubuh kita dalam atau apa ya, benteng 1-2 sampai seterusnya seperti ya, Gede ya. Dalam menerima paparan misalnya penyakit dari luar tubuh kita. Insyaallah. Tadi kita tanyakan lagi mengenai imunitas tubuh kita, Sobat Slim, kepada Dr. Desby Juwananda. Silakan Sobat Slim bagi yang mau bertanya, silakan kirimkan pertanyaan ke nomor 0823-2727-5333. Baik dok, kita lanjut lagi. Lalu dok, apa saja yang membuat misalnya imunitas tubuh kita itu bisa berkurang itu apa saja dok? Iya, jadi banyak faktor sebetulnya ya yang bisa menyebabkan sistem imun kita mungkin bukan berkurang saja ya, terganggu gitu ya, terganggu kondisi dan kerjanya ya. Yang pertama adalah memang faktor dari lingkungan ya, salah satunya stres yang kita dapatkan dari lingkungan ya, kemudian kelelahan atau beban kerja yang berlebihan. Ini faktor-faktor lingkungan dulu deh kita bicara ya. Kemudian kita juga dapatkan penyakit ya, tadi mungkin masuknya virus, bakteri atau mikroorganisme tertentu yang memang tujuannya adalah menyerang daripada sistem imun kita. Nah, pada kondisi-kondisi seperti ini tadi, faktor lingkungan termasuk di sana aktivitas kerja, pola pikir dan sebagainya, itu kadang-kadang mempengaruhi daripada sistem kerja daripada sistem imun kita seperti itu. Kemudian tadi menarik juga, jadi tidak melulu sifatnya substansi asing itu yang mikroorganisme. Kadang-kadang ada memang sel-sel tubuh kita sendiri yang bekerja tidak sesuai dengan fungsinya, sehingga dianggap atau dikenali sebagai suatu substansi asing yang kadang menyerang daripada respon imun kita sendiri, sehingga istilahnya incorrect respon gitu ya. Jadi respon yang tidak benar seperti itu. Ya, jadi banyak faktor, banyak penyakit-penyakit tertentu yang kadang-kadang bisa menyerang sistem imun, virus terutama ya, yang paling kita kenal saat ini ya, mungkin sudah lama HIV virus ya, HIV, AIDS dan sebagainya. Kemudian penyakit-penyakit kelainan darah, leukemia, kanker dan sebagainya itu juga bisa. Baik. Jadi memang ada beberapa penyakit tertentu yang itu berdampak merusak pada imunitas tubuh kita, atau semua penyakit seperti itu dok? Ya, pada prinsipnya penyakit-penyakit yang memang bersumber dari organisme tertentu atau memang tadi saya sebutkan ada kelainan-kelainan imunitas tertentu atau kita lebih kenalnya penyakit autoimun gitu ya, jadi mungkin lebih dikenal seperti itu. Nah, itu juga bisa menyerang daripada sistem imun. Terlepas dari penyakit tadi ya, mungkin pola hidup kita ya, kelelahan yang berlebihan, kemudian kurangnya nutrisi tertentu, kurangnya asupan tertentu yang memang dibutuhkan oleh tubuh dalam mempengaruhi kerja daripada sistem imun kita, dan itu kurang, nah itu pasti juga akan mempengaruhi daripada kerja sistem imun. Berarti imunitas tubuh itu juga berpengaruh, misalnya ada seorang sakit, dia cepat atau lambatnya itu juga tergantung sistem imunnya, dok. Betul, sangat berpengaruh sekali. Baik, lalu bagaimana dok, misalnya ada satu orang dengan orang lain, misalnya usia juga beda usia, bahkan yang sama-sama usia itu bisa berbeda-beda dok imunitas tubuhnya. Nah, itu yang berpengaruh antar perbedaan ini apa saja dok? Ya, tadi yang seperti kita bahas di awal ya, balik lagi ke prinsip dasar terbentuknya daripada sistem imun. Jadi memang ada sistem imun yang kita sudah miliki sejak lahir ya, ada sistem imun yang kita dapat. Tentunya tadi saya seperti yang sudah saya coba sampaikan Mas Dilin, bahwa sistem imun yang kita dapat ini tergantung kepada sejauh mana tubuh kita bisa mengenali daripada substansi asing itu, beradaptasi terhadap substansi asing itu. Ada beberapa orang yang memang kemampuan ini terganggu sehingga kecenderungan daya tahan tubuhnya akan lebih lemah seperti itu. Ya, sehingga memang mungkin kita lihat ada beberapa orang yang kok gampang sekali terserang penyakit. Ya, memang kemampuan tubuhnya mengenali daripada benda asing tersebut terganggu karena mungkin kemampuan adaptasinya juga terganggu, atau memang imunitas yang dia bawa sejak lahir bahkan sudah mulai tidak seperti yang seperti itu ya. Itu memang respon imun ini sekali lagi pada prinsipnya sangat individu sekali, jadi sangat orang dibekali dengan sistem imun yang berbeda-beda seperti itu kemampuannya. Iya dok, baik, terima kasih. Lalu dok, bagaimana solusi jika kita mendapati tubuh kita ini misalnya kurang dalam segi imunitas atau ada imunitas tubuh yang kurang baik atau rusak seperti itu dok? Iya, jadi sebetulnya kembali lagi kepada penyebabnya ya. Kita harus gali dulu apa yang menyebabkan sistem imun seseorang itu terganggu ya. Apakah memang ada suatu penyakit tertentu yang dialami oleh suatu individu? Tadi contohnya saya sudah sebutkan di awal sebagai contoh, ya COVID-19 sendiri juga salah satu daripada jenis penyakit yang menyerang daripada sistem imun tubuh. HIV mungkin yang selama ini kita kenal ya, bahkan influenza sendiri deh yang paling sederhana ya, itu juga adalah contoh-contoh penyakit yang menyerang daripada sistem imun tubuh. Jadi kita harus bisa menentukan ini kira-kira penyebabnya apa. Nah, dari situ kita akan bergerak kepada bagaimana meningkatkannya ya. Secara garis besar sebetulnya pada prinsipnya itu sama ya, mau apa etiologinya ya. Yang pertama adalah dalam meningkatkan daya tahan tubuh, tadi kembali kepada prinsip satu, kita harus menyiapkan sistem kekebalan tubuh kita bekerja dengan semestinya atau sesuai dengan fungsinya. Nah, salah satu caranya adalah banyak metode-metodenya ya. Mungkin kita nanti lebih spesifik bahas tips-tipsnya pada yang apa namanya pada pandemi COVID-19 ini sendiri seperti itu. Jadi ada pertama yang paling kunci utama adalah konsumsilah makanan ataupun nutrisi yang memang dibutuhkan oleh tubuh ya. Dibutuhkan dasar oleh tubuh ya dalam memproduksi daripada sel-sel yang memang bekerja pada sistem imun. Jadi sistem imun tadi kan dibekali oleh sel-sel seperti itu. Dia butuh nutrisi, dia butuh hidup, dia butuh sumber nutrisi untuk dia bisa berkembang dengan baik atau hidup dengan baik seperti itu. Kita butuh nutrisi yang baik. Kemudian ketika dia bekerja, dia butuh suasana kerja yang baik, sehingga kita harus bekali lingkungan yang juga nyaman untuk sistem imun kita. Hindari stres yang berlebihan. Nah, stres ini kadang-kadang bisa mempengaruhi kerja daripada sistem imunitas kita seperti itu. Banyak sekali sebetulnya caranya. Nanti kita akan bahas mungkin lebih spesifik kan tips-tips pada pandemi. Baik dok, terima kasih atas penjelasannya dok. Sobat Muslim, silakan bisa sampaikan pertanyaan bagi yang menyimak di kesempatan malam hari ini. Silakan bisa kirimkan pertanyaan atau konsultasi seputar kesehatan di nomor 0823-2727-5333. Kali ini kita berada di program Halo Dokter, acara rutin kita setiap hari Rabu malam di Radio Muslim Jogja. Bincang-bincang dan tanya-jawab seputar kesehatan yang pada kesempatan malam hari ini kita dibersamai oleh Dr. Desbi Juwananda, membahas tentang kiat sehat imun kuat. Bagi Sobat Muslim, silakan bisa kirimkan pertanyaan konsultasi seputar kesehatan melalui SMS atau chat WhatsApp ke nomor 0823-2727-5333. Baik dok, kita ini bacakan pertanyaan yang sudah masuk di kesempatan malam hari ini melalui WhatsApp. Kali ini pertanyaannya, Assalamualaikum dok. Waalaikumsalam. Dok, bagaimana seharusnya dalam meningkatkan imun tubuh itu dok? Saya mengkonsumsi madu tiap pagi, namun kadang masih ada rasa pusing. Ada di tengah hari sewaktu masih jam kerja itu biasanya pusing. Benarkah kami jika pusing, setiap pusing itu meminum paracetamol dok? Apakah kebiasaan ini sudah baik dok? Ini dari pendengar di Muko-Muko Bengkulu, insya Allah. Silakan dok. Oke, baik. Pertanyaannya ada banyak sebetulnya ya. Dalam satu pertanyaan itu ada beberapa pertanyaan. Mungkin yang pertama tadi ditanyakan mengenai madu ya. Jadi sejauh yang saya pahami, sejauh yang saya pelajari, memang madu adalah salah satu bahan alam yang memang banyak sekali manfaatnya ya, banyak sekali khasiatnya seperti itu. Yang pertama adalah madu itu mengandung fruktosa, jadi gula buah ya, jadi itu adalah sumber energi utama yang diperlukan oleh tubuh ya, glukosa, gula seperti itu. Jadi sederhananya seperti itu. Dengan kita memenuhi kebutuhan energi utama tubuh, ya tadi seperti yang saya katakan secara tidak langsung, kita akan memenuhi kebutuhan wajib daripada sel-sel yang bekerja untuk sistem imun kita. Nah, terlepas dari itu, memang madu dipercaya atau diyakini, atau bahkan saat setahu saya sudah sampai ke level uji klinis seperti itu ya, bahwa memang berkhasiat dalam meningkatkan daya tahan tubuh seperti itu. Terus saya pernah baca sekilas, bahwa madu itu mampu meningkatkan kerja daripada sel limfosit, ya, limfosit T terutama, ya, sehingga itu akan membooster daripada sistem imun kita seperti itu. Kemudian pertanyaannya lagi, apakah paracetamol masih pusing gitu, Dok? Kadang-kadang masih pusing. Iya, jadi mengkonsumsi madu kemudian kenapa masih pusing, ya? Tadi bahwa pada prinsipnya madu hanya untuk tujuan utama kita adalah meningkatkan sistem tubuh dan kekebalan. Harapannya adalah kita bugar, kita sehat, kita bisa melakukan aktivitas harian seperti itu. Simpelnya, sederhananya. Tapi apakah kenapa masih pusing? Ya, ini perlu digali sebetulnya. Ya, pusing itu banyak juga penyebabnya, ya. Jadi perlu dicari tahu lagi, perlu didalami lagi pusingnya karena apa seperti itu. Ya, banyak faktor yang menyebabkan kita pusing. Kita demam, kita juga bisa pusing. Kemudian kita kelelahan, kita juga bisa pusing. Kita kurang tidur, juga kita bisa pusing. Atau memang ada gangguan dalam kita di bidang saraf sendiri, memang ada gangguan di dalam sistem keseimbangan kita, ya kita bisa pusing juga, keluhannya seperti itu. Dan kadang-kadang pusing dan jadi kepala ini juga suka istilahnya suka dicampur aduk gitu, ya. Nah, ini perlu dipastikan lagi. Kemudian berikutnya, apakah setiap pusing minum paracetamol langsung, Dok? Nah, iya, jadi ya tadi perlu didudukan dulu apakah pusing atau nyeri kepala. Jadi memang paracetamol itu salah satu obat yang memang sudah biasa kita pakai, kita gunakan, bahkan sudah dijual belikan bebas gitu, ya. Kita bisa beli di toko-toko obat yang bisa kita jangkau, bahkan tanpa resep seperti itu, yang memang salah satu fungsinya adalah sebagai analgetik atau untuk mengurangi rasa nyeri seperti itu. Kalau konsepnya adalah nyeri kepala. Tapi apakah setiap pusing harus minum paracetamol? Ya tadi, makanya dicari tahu sebaiknya, jangan dibiarkan keluhan-keluhan seperti itu. Baik, Dok. Terima kasih atas jawaban dan penjelasannya. Semoga bisa menjadi kejelasan, ya, bagi penanya di Bengkulu ini. Masya Allah, sedang mendengarkan melalui streaming. Nah, Dok, menarik ini madu, Dok. Ini juga mungkin Didin ada pertanyaan juga. Madu itu kan jika di pasaran itu kan juga ada banyak, Dok. Ada madu yang bahkan yang nggak manis gitu, ya. Ada yang madu campur kurma. Dan kalau di ingredientnya itu tuh beda-beda, Dok. Ya. Nah, itu kan berarti banyak madu itu, ya, Dok, ya, yang bisa kita dapati di pasaran. Nah, itu bagaimana memilih madu itu sendiri, Dok, dengan berbagai macam kandungan-kandungannya itu, Dok? Mana yang bisa kita jadikan sebagai suplemen misalnya, atau yang sesuai dengan kita tuh cocoknya yang mana gitu, Dok? Nah, itu bagaimana, Dok, cara memilihnya, Dok? Iya, baik. Jadi sekali lagi, ini adalah bahan herbal fitofarmaka, ya. Fitofarmaka itu artinya bahan herbal yang berpotensi sebagai berkhasiat, gitu, ya, berkhasiat, memiliki khasiat tertentu dalam mengobati atau menyembuhkan dari suatu kondisi penyakit, katakanlah seperti itu. Pertama, kita harus perlu dudukkan kebutuhan kita apa, itu sebagai apa, ya. Apakah memang sebagai nutrisi yang memang kita harapkan untuk menggantikan daripada kebutuhan harian kita yang mungkin kurang seperti itu. Kemudian itu perlu dipertimbangkan seperti itu. Kemudian kalau pertanyaannya mana yang lebih baik, ya semakin alami, ya semakin baik, dan kita perlu pikirkan juga, jadi kita ketika kita membeli suatu bahan atau obat tertentu, ya kita pastikan dulu pertama kali ini terregistrasi atau tidak seperti itu, ini resmi atau tidak. Apalagi di era sekarang ini banyak sekali produsen-produsen tertentu yang memproduksi bahan-bahan. Kita tidak hanya fokus kepada madu saja, ya. Jadi banyak bahan-bahan herbal tertentu yang memang menjual produk-produk tertentu. Kita perlu lihat dulu ini terregistrasi dengan baik atau tidak. Maka saya katakan tadi semakin alami mungkin semakin lebih baik, ya, seperti itu. Nah, kalau dia sudah terregistrasi, biasanya dia sudah mencantumkan ingredientnya atau kandungan-kandungan komposisinya seperti itu. Nah, madu itu banyak mengandung, tadi saya katakan ada kalorinya, ada energinya, kemudian ada mineralnya, kemudian ada kebutuhan vitamin dan sebagainya yang terkandung di dalamnya. Nah, itu bisa kita lihat seperti itu. Kita bisa pertimbangkan lah komposisi mana yang terbaik. Kalau bicara mana yang paling baik, ya susah, ya, sebetulnya, karena masing-masing produsen tentu akan mempromot bahan-bahannya yang memang unggulan seperti itu. Jadi yang tinggal kembali kepada konsumen lebih cerdas memilih bahan-bahan mana yang memang apa namanya dibutuhkan oleh tubuhnya seperti itu. Baik, dok. Terima kasih atas jawaban dan penjelasannya. Sobat Muslim dan pendengar yang lainnya, silakan bisa sampaikan pertanyaan juga. Konsultasi seputar kesehatan bisa disampaikan melalui SMS atau chat WhatsApp ke 0823-2727-5333. Atau bagi Sobat Muslim yang juga menyimak melalui streaming Facebook, pertanyaan juga bisa disampaikan melalui kolom komentar. Kita bacakan lagi, dok, ada pertanyaan lagi dari Sobat Muslim. Bismillah, assalamualaikum, dok. Waalaikumsalam. Apakah gangguan tidur itu juga bisa berpengaruh ke daya tahan tubuh, dok? Mohon penjelasannya, dok. Iya, baik. Jadi salah satu tadi ya, salah satu faktor yang saya sebutkan tadi, apa sih caranya biar imun kita bisa meningkat, dok? Seperti itu ya. Nah, salah satunya adalah melakukan apa, menjaga aktivitas ataupun pola tidur yang baik. Pertanyaannya apakah bisa mempengaruhi imunitas? Sangat bisa sekali, ya, sangat bisa sekali. Penelitian itu, studi-studi mempelajari bahwa ternyata kualitas tidur, kualitas di sini kita bicara mengenai durasi dalamnya tidur, kemudian nyenyaknya tidur seperti itu ya, ternyata mempengaruhi sistem kerja imun kita. Spesifiknya lagi adalah pada apa yang kita kenal dengan ya mungkin ini lebih spesifik ke dunia kedokteran ya, ada istilahnya sitokin. Nah, sitokin itu bagian dari sistem imun kita yang diproduksi oleh tubuh kita untuk tadi ya sama prinsip yang menyerang atau menangkal ya. Nah, sitokin yang khusus untuk inflamasi. Jadi biasa pada kondisi kita kurang tidur, apa jumlahnya akan semakin meningkat seperti itu, sehingga kecenderungan untuk merusak daripada jaringan-jaringan atau organ-organ tubuh kita itu sangat apa namanya sangat tinggi. Nah, sebaliknya dengan kita menjaga pola tidur kita dengan baik, maka sitokin-sitokin ini akan terkendali, kerjanya akan terkontrol. Kemudian sebaliknya, sel-sel imun yang memang fungsinya untuk menangkal tadi akan sebaliknya ya meningkat. Sehingga ini diperlukan sekali untuk melawan daripada segala substansi asing yang masuk ke dalam tubuh kita seperti itu. Ya, durasinya tiap orang beda-beda ya. Jadi tergantung kepada usia. Jadi tidak bisa dijadikan sebagai patokan. Usia tertentu, saya misalkan dengan Mas Didin, misalkan top, ya mungkin masih satu golongan yang sama, dewasa muda katakan seperti itu. Atau saya dengan anak-anak, ya itu beda ya, jam kebutuhan tidurnya. Atau saya dengan lansia, ya itu jam kebutuhan tidurnya berbeda. Tapi ada satu pola yang dipakai ya, biasanya semakin bertambahnya usia, maka jumlah jam tidurnya juga akan semakin berkurang seperti itu. Ya, jadi kalau kita lihat, mulai dari bayi deh, anak-anak, kemudian sampai usia prasekolah, remaja, sampai dewasa, dewasa tua, sampai lansia. Kalau sekarang definisi lansia juga udah berubah ya. Jadi bahkan lebih dari 65 tahun seperti itu ya. Itu juga jam tidurnya akan semakin berkurang. Nah, tapi rata-rata untuk usia dewasa muda seperti kita ini dikatakan rekomendasinya adalah berkisar antara 6 sampai 10 jam sebetulnya. Tapi rekomendasinya berada di level tengahnya ya, sekitar 7 sampai dengan 8 jam dalam satu bulan. Baik. Jadi tadi berbeda-beda kebutuhan ya, dok ya? Iya. Sesuai dengan umur dan lain-lain juga. Terima kasih, dok, atas jawaban dan penjelasannya. Ini ada pertanyaan lagi, dok. Kita bacakan lagi melalui SMS. Dan sebelumnya, Sobat Muslim dan pendengar, silakan bisa kirimkan pertanyaan, konsultasi, dan tanya-jawab seputar kesehatan melalui SMS atau chat WhatsApp ke nomor 0823-2727-5333. Ini ada pertanyaan melalui SMS, dok, mohon tipsnya buat yang sehari-hari harus bekerja berjam-jam di ruang AC yang tertutup agar imun tetap baik selama pandemi ini, dok. Itu bagaimana, dok, mohon tipsnya, dok. Iya, menarik ya pertanyaannya. Jadi memang apalagi sekarang sejak pandemi kita disarankan untuk bekerja dari rumah atau yang istilahnya work from home ya, seperti itu. Kemudian anak-anak juga sekolah sekarang udah dari rumah ya. Jadi banyak aktivitas yang dimaksimalkan, alhamdulillah ya. Iya. Alhamdulillahnya banyak aktivitas yang dimaksimalkan di rumah ya. Mungkin ada efek positifnya, salah satunya ya bisa mendekatkan kita dengan keluarga. seperti itu. Nah, tadi pertanyaannya apakah apa yang bisa kita lakukan nih untuk meningkatkan imun kita selama kita bekerja di rumah seperti itu ya? Di tadi, ruang ber-AC. Di ruang ber-AC, khususnya spesifik pada ruang ber-AC. Sebetulnya tidak ada yang spesifik pada ruang ber-AC ya. Ya artinya ruang ber-AC tentunya sirkulasi yang tertutup seperti itu. Ya artinya sirkulasi yang tertutup maka kerentanan kita untuk untuk bisa terkontaminasi atau tertular apabila mungkin dalam satu lingkungan itu ada yang menjadi sumber penularan seperti itu, ya itu akan lebih besar karena kita berada pada suatu sirkulasi yang tertutup. Tapi ya selagi kita memiliki kekebalan tubuh yang baik, sistem imunitas yang baik, biasanya itu tidak akan berdampak besar seperti itu ya. Sebetulnya ada yang lebih menarik lagi. Yang pertama, bahkan dari sikap kita bekerja ya. Ini yang paling banyak sebetulnya sedang dibahas ya. Apalagi sekarang kita bekerja dari rumah. Kebanyakan duduk. Duduk terus ya. Terus monoton aktivitasnya. Akibatnya apa? Gaya hidup kita jadi sedentari. Sedentari itu gaya hidup yang tidak menggunakan energi apa-apa. Banyaknya duduk, nonton, dan sebagainya seperti itu. Nah, ini salah satunya yang kadang-kadang bikin kita justru malah rentan terhadap suatu imun penyakit tertentu. Jadi yang disarankan ya meskipun kita bekerja di rumah, tapi ingat kita harus aktif. Jadi harus exercise, jadi harus punya pola aktivitas tertentu yang rutin kita kerjakan. Contoh sederhananya Mas Tindir, misalkan duduk nih, dari sikap postur duduk kita aja, itu harus benar, ya harus benar. Duduk tegak seperti itu ya. Kalaupun kita bersandar hanya diizinkan lebih kurang 10 derajat dengan menggunakan sandaran. Jadi tidak boleh juga terlalu rebahan seperti itu ya. Ini kaum rebahan nih sekarang banyak ya. Seperti itu. Kemudian bagian punggung ini juga kita diciptakan punya kelengkungan tulang belakang ya. Nah itu juga dijaga sehingga dianjurkan memang meskipun kita duduk tegak pemiringannya hanya sekitar 10 derajat, kita harus bisa menyangga di bagian lengkungan tersebut seperti itu. Kedua tangan kita sebaiknya bersandar di kiri dan kanan. Ini juga membantu mengurangi tekanan di tulang belakang kita. Itu sederhananya kita bekerja di rumah dari posisi duduk aja, ya. Itu juga harus diperhatikan. Mulai tadi ya kita kebanyakan duduk sehingga kita perlu exercise atau perlu aktivitas. Mungkin tiap kita bekerja selama 30 menit ada anjurannya kita berdiri atau tegak selama lebih kurang 10 menit. Jadi itu membalanskan posisi tubuh kita seperti itu. Ya itu mungkin tips-tips sederhana ya, karena kita banyak bekerja di rumah. Baik dok, terima kasih atas jawaban dan penjelasannya. Jadi tidak hanya tadi yang dok ya, untuk banyak gerak, tapi posisi duduk ternyata juga berpengaruh ya dok ya. Sangat berpengaruh. Insya Allah. Nah ini bisa kita perhatikan sobat sekalian, di mana memang di masa pandemi ini kita lebih sering berada di rumah. Dan pembelajaran pun juga berada atau dianjurkan untuk belajar dari rumah. Jadi bisa kita perhatikan dan bisa kita mulai terapkan. Silakan Sobat Muslim dan pendengar lainnya bisa kirimkan pertanyaan atau konsultasi seputar kesehatan di kesempatan malam hari ini. Silakan kirimkan melalui SMS atau chat WhatsApp ke 0823 27 27 5333. Baik dok, kita lanjutkan lagi dok pembahasan kita di kesempatan malam hari ini tentang imunitas tubuh dan hubungannya dengan pandemi atau virus corona dok. Nah, untuk virus corona ini dok, apakah bisa dicegah dengan imunitas tubuh kita dok? Iya, jadi pada prinsipnya sama ya. Jadi mau bermacam jenis mikroorganisme, sebetulnya bila kita punya mekanisme kekebalan tubuh yang baik, maka kita harusnya bisa menangkal, ya termasuk salah satunya adalah virus corona tadi, ya. Tapi tentunya tidak hanya kita berharap kepada sistem kekebalan tubuh kita, kita harus melakukan aktivitas tertentu, protokol tertentu yang memang menjaga atau memproteksi diri kita. Ini jangan karena kita berharap kita punya kekebalan tubuh ya kita semaunya seperti itu, tidak. Ingat tadi bahwa kerja daripada sistem imun ini bertahap, dari garda yang paling depan ke yang paling belakang seperti itu. Jadi butuh waktu, apalagi SARS-CoV-2 ini kan virus yang baru ya, cukup baru lah, Desember 2020 akhir kita baru kenal ada wabah ini yang sekian orang mengalami pneumonia yang misterius waktu itu dikatakan. Baru Februari dikenali jenis virusnya dan diberi nama oleh WHO seperti itu dengan COVID-19. Kemudian hingga saat ini seperti itu. Nah, ini benda yang baru, sesuatu yang baru, kita sama-sama nggak tahu. Kita nggak bisa lihat juga bendanya seperti apa. Tubuh juga harus mengenali itu dulu. Ya, jadi tubuh harus beradaptasi. Tadi kembali ke prinsip kerja dari sistem imunitas sendiri. Jadi dengan kita meningkatkan daya tahan tubuh, minimal kita mampu membekali tubuh kita. Kalau kita terserang virus, maka responnya tidak berat. Tidak berat seperti orang dengan gangguan sistem imun atau imunodefisiensi atau gangguan sistem imun seperti itu. Baik dok, jadi selain imunitas tubuh kita yang kita jaga, protokol kesehatan juga wajib kita laksanakan ya dok ya. Itu yang paling utama. Baik dok, terima kasih atas jawaban dan penjelasannya. Lalu dok, untuk berkaitan masih dengan imun tubuh dan virus corona ini, berarti imun tubuh ini juga dapat, imun tubuh yang kuat juga bisa berpengaruh pada misalnya seseorang yang terkena virus corona ini juga bisa berpengaruh pada penyembuhan juga dok, berarti dok? Betul, ya jadi pada kondisi-kondisi kita mungkin, spesifiknya mungkin virus corona seperti ini ya, pada kondisi-kondisi di mana kita dibekali dengan sistem imun yang baik, yang kuat, maka tentunya respon kita terhadap penyakit itu akan lebih baik ya. Makanya kita bisa lihat ada orang yang memang tidak punya gejala sama sekali untuk penyakit ini, tanpa gejala sama sekali ya, karena mungkin bukan tergolong ke dalam kelompok-kelompok rentan seperti itu ya. Tapi contoh misalkan pada kelompok rentan, katakanlah usia lansia, ini termasuk ke dalam kelompok rentan, atau orang yang punya komorbiditi penyakit tertentu atau komorbiditas, dia punya background penyakit tertentu, contohnya adalah diabetes mellitus misalkan, hipertensi yang kronis ya, ini kondisi-kondisi yang memang tadi mempengaruhi kerja daripada imunitas kita. Nah tentunya responnya tidak akan sama dengan orang yang imunokompeten. Imunokompeten maksudnya adalah orang yang sistem imunnya masih kuat, mungkin Mas Didin masih usia muda, kita masih aktivitasnya masih bagus, masih sehat, katakanlah seperti itu ya. Sama-sama nih kena virus ya, dengan orang yang tadi saya sebutkan. Maka tentunya responnya akan berbeda. Baik dok, terima kasih. Tadi Sobat Muslim beberapa penjelasan kembali terkait dengan imunitas tubuh kita. Ternyata ini sangat penting ya Sobat Muslim, terutama di masa pandemi seperti ini. Nah, kita masih berusaha berjuang ya melawan virus corona ini. Jangan lupa tetap jaga imunitas tubuh kita dan juga patuhi protokol kesehatan menggunakan masker, physical distancing, dan protokol kesehatan lainnya yang telah diwajibkan pada kita dari pemerintah dan para ahli. Silakan Sobat Muslim dan pendengar bisa sampaikan pertanyaan di kesempatan malam hari ini. Silakan kirimkan pertanyaan melalui nomor 08232727535333. Kita kali ini ada di bincang-bincang bersama narasumber kita, yakni Dr. Desby Juwananda, pembahasan tentang kiat sehat imun kuat. Silakan Sobat Muslim bisa kirimkan pertanyaan melalui SMS atau chat WhatsApp ke 08232727535333. Baik dok, ini ada pertanyaan lagi di kesempatan malam hari ini. Bismillah, semoga para Pak dokter dan tenaga medis semuanya selalu dalam lindungan Allah Ta'ala. Mau tanya dok, misalnya ada yang kena COVID tapi tidak punya riwayat penyakit yang membahayakan, nah apakah bisa sembuh dengan meningkatkan imun tubuh? Nah ini mungkin pertanyaan terkait dari yang baru saja kita bahas dok. Haruskah dirawat di rumah sakit? Mohon penjelasannya dok. Baik ya. Jadi setiap orang tadi juga punya tingkat imunitas ataupun kekebalan tubuh yang berbeda-beda ya. Nah apakah setiap orang yang terkena virus COVID-19 seperti itu apakah harus dirawat seperti itu? Tentu tidak ya. Ada memang yang kondisinya tanpa gejala ya, kondisinya tanpa gejala, tapi mungkin dari pemeriksaan yang dilakukan ya saat ini yang dijadikan sebagai tanda bahwa kita adalah PCR ternyata positif seperti itu. Ya ada namanya protokol isolasi mandiri. Nah seperti itu. Jadi tidak harus dirawat. Nah, apa yang bisa dia lakukan selama dia di isolasi mandiri tadi? Bagaimana dia membooster atau meningkatkan daya tahan tubuhnya? Ya pada kondisi seperti ini, kalau dari panduan yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan, memang ada beberapa step-step. Salah satunya memang kita butuh suplemen atau tambahan nutrisi yang kira-kira bisa meningkatkan daya tahan tubuh kita. Terlepas dari yang utama sekali kita butuhkan, ya tentunya berasal dari makanan yang kita konsumsi, seperti itu ya. Jadi kita bahas satu-satu. Yang pertama terkait dengan nutrisi, kita memang dianjurkan untuk mengkonsumsi makanan-makanan yang kaya akan kandungan-kandungan vitamin tertentu, seperti itu ya. Pertama, kalau kita mengacu ke panduan yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan, kita disarankan untuk mengkonsumsi vitamin C. Nah, mungkin ini sudah sering didengar juga ya. Penelitiannya sudah banyak nih, Mas Didin, ya. Vitamin C itu memiliki kemampuan untuk bisa meningkatkan daya tahan tubuh kita ya. Dengan cara apa? Dengan cara merangsang pembentukan daripada antibodi, seperti itu ya. Nah, salah satu komponen dalam sistem imun kita. Bisa dengan bentuk obat yang kita konsumsi, tetapi sebaiknya dianjurkan kita juga memperolehnya dari makanan yang kita konsumsi hari-harian ya. Banyak sekali contohnya ya, buah-buahan, sayur-sayuran. Pada panduan yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan dikatakan memang kita disarankan mengkonsumsi vitamin C sebanyak 3 kali 1. Satunya ini memang tidak dibunyikan berapa miligramnya seperti itu, tapi dikembalikan kepada fasilitas kesehatan masing-masing yang tersedia ya. Saat ini sedianya memang 3 kali 500 mili. Biasanya kita konsumsi lebih kurang dengan dosis seperti itu ya. Tapi berbeda mungkin kalau kita dirawat di rumah sakit. Jadi ya, sudah ada ketentuan-ketentuannya. Kemudian tadi buah-buahan ya, sekali lagi banyak makan buah-buahan yang mengandung vitamin C. Ini contoh sederhananya, contohnya jambu biji ya. Nah, ini jambu biji ini banyak sekali kandungan daripada vitamin C-nya. Ini kalau dibandingkan dengan buah-buahan yang lain, ini paling banyak ya, jumlahnya lebih kurang 184 mg dalam tiap 100 gram. Ya, ya, jadi cukup tinggi nih. Bahkan sekarang pusat penelitian di, kalau saya tidak salah, di Universitas Indonesia ya, sedang mengembangkan suatu bahan fitofarmaka yang berasal dari guava ataupun jambu biji yang memang katanya berpotensi untuk bisa menyembuhkannya, sudah masuk ke uji fase 2 kalau saya tidak salah, seperti itu ya. Ini tinggal menunggu siap untuk diedarkan. Tapi sekali lagi, virus ini adalah penyakit yang sangat berkaitan dengan daya tahan tubuh kita. Kita punya kemampuan untuk bisa menyembuhkan sendiri, namanya self-limiting. Jadi tubuh akan melawan sendiri seperti itu virus, sehingga virusnya akan mati. Tapi ingat, tidak semua virus self-limiting disease juga ya, tidak semuanya. Beberapa memang butuh antivirus seperti itu. Baik dok, terima kasih atas jawaban dan penjelasannya. Lalu kita lanjutkan lagi dok pembahasan kita di malam hari ini. Dan mungkin kita sudah akan masuk di pembahasan-pembahasan terakhir. Tadi dokter sebutkan tadi stres dok bisa berpengaruh pada sistem imun tubuh kita. Ya. Nah, lalu bagaimana dok? Kita kan stres tuh kayaknya nggak bisa dihindari gitu, dan semua orang tuh mungkin punya masalah masing-masing. Nah, ini bagaimana kita mungkin lebih ke bagaimana cara memanajemen stres dok agar tidak mempengaruhi sistem tubuh kita dok, sistem imun tubuh kita. Ya benar. Saya mengutip yang Mas Didin katakan tadi ya, bahwa tidak ada orang yang terhindar dari yang namanya stres. Benar, itu sangat benar. Jadi memang yang namanya kita hidup, kita pasti akan dapat salah, kita akan dihadapi pada kondisi-kondisi tertentu yang setiap orang punya mekanisme berbeda-beda menghadapinya, seperti itu ya. Ada orang yang sangat dengan problem yang sedikit aja stresnya akan lebih besar, seperti itu ya. Ada yang memang sudah terbiasa nih menghadapi problem-problem yang berat ya, sehingga tidak begitu merespon secara berlebihan, termasuk dengan adanya ketakutan di era pandemi ini ya. Setiap orang punya berbeda-beda cara menanggapinya. Nah, ini yang harus dikelola, Mas Didin. Ya, jadi saya menggunakan slogan yang dipakai oleh Kementerian Kesehatan, ya, kita harus bisa mengelola kondisi psikologis kita sendiri, seperti itu ya. Caranya gimana, tipsnya ya? Tipsnya yang pertama adalah yang paling gampang sekali, menerima informasi mengenai COVID-19 itu berasal dari sumber yang terpercaya. Ini kadang-kadang banyak ya sumber-sumber yang kita agak sulit menyaringnya atau hoax seperti itu ya. Sehingga orang yang mungkin langsung terima informasi itu tanpa ditelaah terlebih dahulu, akhirnya tidak terbukti kebenarannya dan akhirnya jadi panik ya. Ini yang harus dihati-hati nih di era pandemi. Banyak orang yang memanfaatkan situasi dan kesempatan-kesempatan tertentu untuk yang menggiring opini dan sebagainya. Jadi harus hati-hati sekali dalam mengelola informasi. Yang kedua, tadi ya, kita berusaha untuk mengurangi kecemasan itu dengan cara apa? Ya, dengan cara mencari aktivitas-aktivitas yang bermanfaat, yang kira-kira bisa mengalihkan fokus dan perhatian kita. Mungkin yang selama ini hobinya berkebun, ya silakan ditingkatkan. dituangkan hobinya ya. Ada yang mungkin hobinya membaca buku seperti itu ya, silakan, kan banyak waktu di rumah bisa dimaksimalkan. Hobinya memasak nih, banyak sekarang hobi-hobi baru yang bermunculan. Olahraga sendiri sekarang juga tren sekali, sepeda, lari dan sebagainya. Itu salah satu cara kita bisa mengurangi stres kita, yang mencari fokus-fokus yang membuat kita bahagia seperti itu ya. Nah, yang paling sederhana sekali ini banyak tipsnya ya. Bahkan di sini dikatakan di panduan kesehatan ini, menghirup udara segar, merasakan kehangatan matahari, artinya keluar dari rumah, keluar tetap dengan protokol distancing seperti itu ya. Jangan, artinya jangan terkurung dan berada seperti pada situasi yang terjepit, terkekang seperti itu ya. Jadi kita butuh refreshing ya, butuh refreshing, cari suasana-suasana baru tapi tetap dengan menjaga protokol-protokol distancing. Pagi hari itu bagus sekali, Mas Didi, banyak kandungan cahaya matahari yang memang bisa membantu untuk meningkatkan kekebalan tubuh karena berperan dalam metabolisme vitamin D. Nah, vitamin D juga tadi salah satunya diperlukan untuk meningkatkan sistem imun tubuh. Kalau pagi hari. Terakhir mungkin ya, selalu berpikir positif ya, berpikir positif. Allah akan membawa atau menjaga daya tahan tubuh kita. Tadi kita sudah dilengkapi kan dari lahir, bahkan kita sudah diberikan sistem imun yang memang kita sudah bawa dari ibu kita. Ya, itu sudah dikaruniai oleh Tuhan seperti itu. Ya, berpikir positif. Moga-moga ahli sekarang banyak sedang bersiap-siap untuk menemukan obatnya, menemukan vaksinnya seperti itu. Kita tinggal menunggu. Positive thinking, insya Allah pandemi ini bisa berlalu seperti itu. Ya, di rumah aja tetap jalankan protokol distancing. Minimal sekali membantu kita sebagai tenaga kesehatan ya, dengan Bapak Ibu bisa menjaga protokol kesehatan di rumah, kemudian tetap di rumah aja, hindari keluar kalau tidak diperlukan, kemudian jaga jarak. Sekarang udah berubah nih urutannya, Mas Didin, kalau dulu kan pakai masker, cuci tangan, jaga jarak, ya kan? Sekarang slogan itu udah berganti, jaga jarak dulu. Distancing dulu, protokol distancing dulu, jaga jarak, gunakan masker, cuci tangan, itu ya. Itu mungkin beberapa tips yang bisa kita pakai untuk mengendalikan stres ya. Insyaallah ya. Baik, terima kasih dok atas tipsnya. Dan mungkin terakhir dok, ini di kesempatan malam hari ini, mohon tipsnya dok mengenai agar tubuh kita itu, imun tubuh kita kuat dan siap menghadapi substansi asing dan lebih sehat lagi, agar bisa terus sehat insya Allah. Dan kita juga perbanyak doa ya Sobat Muslim ya, tadi juga tips-tips yang telah diberikan oleh Dr. Desgi bisa kita terapkan. Lalu bagaimana tips meningkatkan imun saat pandemi ini dok? Iya, jadi tadi sebetulnya sudah banyak kita bahas sebetulnya, sedikit-sedikit ya, tapi mungkin saya merangkum saja ya. Iya. Yang pertama adalah kita definisikan sehat di sini, kita bugar dulu Mas Didin ya. Bagaimana membuat tubuh kita bugar? Dengan tubuh kita bugar, sehat, kita bisa punya sistem imun yang baik untuk menangkal virus tersebut ya. Salah satunya ada beberapa tips-tips yang bisa kita pakai. Tadi sudah saya sebutkan sebetulnya satu per satu, yang mungkin saya rangkum lagi. Pertama, jaga kesehatan mental, tadi sudah disebutkan tips-tipsnya apa saja ya. Itu yang paling penting dulu, kita bentuk mindset dulu ya, mindset kita terhadap penyakit ini. Ketakutan yang berlebihan, kecemasan yang berlebihan, justru akan membawa kita pada suatu kondisi di mana kita stres, kemudian tubuh akan melepaskan berbagai macam hormon-hormon stres yang akan mempengaruhi daripada kerja sistem imun kita, justru menekan sistem imun kita. Jadi penting kesehatan mental sih diperhatikan. Hindari stres, itu yang pertama ya. Kemudian tidurnya harus cukup Mas Didin ya, tidurnya harus cukup. Tadi sudah saya sebutkan juga berapa lama kita harus tidur dalam satu hari. Nah, sekali lagi, jadi bukan hanya soal durasi ya kalau tidur ini ya, jadi kualitasnya yang penting. Jadi bukan hanya kuantitasnya ya, itu yang harus diperhatikan juga. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah nutrisi. Ya, nutrisi tadi sudah saya sebutkan. Mungkin kalau dulu kita makan buahnya segini, sekarang kita harus lebih banyak lagi makan buahnya. Mungkin sederhananya seperti itu. Ada beberapa bentuk nutrisi tertentu yang dianjurkan. Salah satunya adalah vitamin, terutama adalah vitamin C, vitamin E, vitamin A, mineral seperti zinc ya atau seng, itu sangat dibutuhkan untuk meningkatkan daya tahan tubuh kita. Sumbernya dari mana? Sumbernya yang paling utama adalah penuhi dari kebutuhan dasar tubuh berasal dari makanan kita dulu yang sehari-hari. Itu dulu. Jadi jangan langsung konsepnya suplemen. Ya, kita tidak buru-buru memakai suplemen. Penuhi dulu kebutuhan harian kita dengan konsumsi makanan kita. Kalau kita merasa itu kurang, kita boleh tambah dengan suplemen. Jadi suplemen itu kan artinya tambahan. Ya, jadi kita boleh tambah dengan menggunakan suplemen. Siapa sih orang-orang yang kurang? Ya mungkin aktivitasnya di luar agak banyak, masih bekerja, contohnya dokter, tenaga kesehatan, perawat, dan sebagainya. Mereka masih bekerja saat ini di luar, bahkan di tempat yang sangat beresiko terhadap penyakit ini. Nah ini butuh, kita butuh suplementasi, kita butuh tambahan. Ya, silakan konsumsi banyak sekali vitamin-vitamin. Sekali lagi, cermat, cerdas dalam memilih suplemen itu perlu. Caranya, lihat etiketnya, baca kandungannya, resmi apa tidak dikeluarkan oleh BP POM dan sebagainya. Perlu atau tidak kita mengkonsumsinya, itu juga harus diperhatikan. Ya. Mungkin orang yang bekerja di rumah, ya tidak banyak terpapar, ya mungkin dari makanan saja saya rasa sudah. Seperti itu. Kemudian, ada lagi, tadi tidur sudah, nutrisi sudah, kemudian kesehatan mental sudah, jangan lupa exercise ya, atau latihan fisik. Ya, latihan fisik. Ini yang dianjurkan sekali, Mas Yudin. Dulu kayaknya di pertemuan sebelumnya sudah pernah dibahas ya oleh Dr. Yusuf ya, kalau tidak salah, mengenai exercise apa yang disarankan untuk era pandemi seperti ini. Tapi secara kesimpulan saja, untuk aktivitas fisik yang dianjurkan itu adalah aktivitas fisik yang menengah. Ya, yang menengah itu kalau kita pakai satuannya, ya ada satuan menghitung kebutuhan tubuh kita. Contoh aktivitas-aktivitas fisik menengah, salah satunya adalah jalan pagi, Mas. Ya, jalan pagi misalkan, atau sepeda santai ya, seperti itu. Jalan, dan olahraga aerobik yang bisa kita kerjakan di rumah, ya. Sekarang udah banyak nih online, silahkan lihat di YouTube, kemudian di aplikasi-aplikasi lain yang bisa membimbing kita untuk olahraga. Yoga mungkin dan sebagainya. Banyaklah pilihannya, itu kembali kepada kita masing-masing. Ya, kalau kita tidak ada gejala atau kita bergejala masih ringan, kita masih diizinkan untuk olahraga. WHO menyebutkan itu 150 menit dalam satu minggu. Ya, jadi kita bisa bagi dalam beberapa hari. Mungkin seminggu tiga kali, masing-masing hanya sekitar 50 menit saja cukup. Ya. Seperti itu. Baik, ya, itu mungkin beberapa tips-tips lah yang bisa kita rangkum dari bidang-bidang kita malam ini untuk menghadapi pandemi ini. Baik dok, terima kasih jazakallahu khairan atas ilmu yang telah disampaikan dok. Alhamdulillah sobat muslim, kita tadi baru saja berbincang-bincang dan mengajukan beberapa pertanyaan yang sobat muslim sampaikan kepada narasumber kita, yakni Dr. Desdi Juwananda. Demikian acara kita di kesempatan malam hari ini, semoga bisa menjadi ilmu yang bermanfaat. Kita ucapkan terima kasih jazakallahu khairan dok, terima kasih atas kehadirannya di studio Radio Muslim Jogja. Dan kita berdoa juga ya sobat muslim, semoga Allah berikan kemudahan kepada dokter dan rekan-rekan para tenaga medis di garda terdepan ya, di mana ya kita dan negara kita bahkan seluruh dunia ini masih berjuang ya dengan virus corona ini. Semoga Allah lindungi kita, keluarga kita dan kaum muslimin dimanapun berada. Semoga Allah segera angkat wabah penyakit ini ya, amin. Demikian sobat muslim, bincang-bincang di program Halo Dokter, bincang-bincang dan tanya-jawab seputar kesehatan. Insya Allah bisa sobat muslim simak dan ikuti setiap pekan, setiap hari Rabu malam mulai pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dan tadi juga kami siarkan melalui streaming Facebook ya. Sobat muslim bisa lihat rekamannya. Dan rekaman program Halo Dokter juga insya Allah akan di-upload secara rutin juga di website kami www.radiomuslim.com. Sobat muslim bisa akses juga di sana, bisa di-download, silakan bisa di-download secara gratis, bisa di-share kepada keluarga, kepada orang-orang terdekat, semoga bisa memberikan ilmu yang bermanfaat dengan seperti itu. Demikian Sobat muslim,